Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah membacakan nawasibul mudhari, ya, alat-alat yang menasabkan fi'il mudhari. Ya. Ingatkan ini fi'il apa? Cuma fi'il? Fi'il mudhari saja ya. Dan fi'il amr dan fi'il madhi. Ya. Dia apa hukumnya apa? Hukumnya mabni. Maka fi'il mudhari ini yang asalnya dia marfu' dengan dhammah, setelah kemasukan alat-alat ini, maka otomatis nanti dia mansub, ya, mansub hukumnya. Entah itu mansub dengan fathah atau mansub dengan menghapuskan apa? Nunnya, ya. Jadi fi'il mudhari, kalau fi'il mudhari yang tidak ada tambahan akhirannya, ya, waw jamaah dan seterusnya, maka ini di fathah. Tapi kalau ada tambahan waw jamaah dan kawan-kawannya, maka dihapuskan apa? Nunnya. Nah, sekarang kita mengulangi. An. Ya, apa artinya an? Hah? Kemarin apa artinya? Agar. Ya, apa lagi? Agar atau apa? Supaya. Contohnya apa? Hah? Contohnya kemarin? Li'an akuna. Ya. Li'an akuna. Nah, sekarang mana syahidnya? Syahidnya mana? Syahidnya? An ini ya. Ya, dia apa? Huruf. Huruf apa? Nawasibul mudhari. Nawasibul mudhari. Ya. Nawasibul mudhari. Alat penasab ya. Ya. Sebelumnya kalau tidak kemasukan an, maka dia apa? Aku. Aku nu. Karena kemasukan an, berubah jadi apa? Jadi fathah. Kemudian yang kedua, huruf yang kedua apa? Yang kedua apa? Lan. Artinya apa? Tidak akan. Contohnya apa? Contohnya Lan. Lan takuna ya. San. Lan takuna. Atau lan pada ada nah sekarang contohnya takununa ya, ini ada tambahan waw jamaahnya, ini waw jamaahnya ya. Nah sekarang tambahan waw jamaah otomatis ada nunnya ya. Sekarang kalau masukkan lan gimana jadinya? Hah? Lan? Lan takunu dihapuskan apa? Nunnya. Kemudian tuh kalau membaca dan ada wawnya ini bisa dikasih ini alif ini. Menandakan waw ini adalah waw jamaah. Ya. Menandakan waw orang banyak. Ya. Nanti ada waw ya seperti ini. Lan yad'u. Ya, ini lan yad'u. waw ju akhirnya. Ya kan? Eh, tapi lan kalau ya lan yad'u ini lan yad'u sampai alifnya. Ya bani. Yad'una. Apa jenis ini? Waw. Mujamaah. Jadi itu bedakannya nanti pelajaran sorof. Hapusnya mana ya? Jadi pahami ya. Sambil aku penghapus. Sekarang kita masuk yang ketiga. Apa? Idan. Idan apa artinya? Kalau begitu. Kalau begitu. Atau apa? Jika demikian. Ya. Ini kita ambil faedah. Bahwasanya kata-kata yang dia kemasukan huruf-huruf ini, yang masukkan huruf-huruf ini apa? Maka dia apa? Maka dia idzan. Contohnya, mana apa contohnya? Mungkin contoh lagi tak? Idzan apa? Zakir kayaknya. Idzan tanjaha. Zakir idzan tanjaha. Ya, murajahlah atau belajarlah. Kalau begitu engkau kan apa? Engkau kan apa? Lulus. Nah, najah itu nih lulus. Ya, zakir apa nih murajahlah. Murajahlah. Ya. Murajahlah, kalau begitu kamu akan apa? Kamu akan lulus. Bagaimana kita kemarin? Hah? Kai lagi ya. Kai. Empat kai. Kai apa artinya? Supaya. Agar. Ya. Ya karena nanti karena. Oke. Okay. Apa itu kita contohnya? Eh? Kaila tak saw ya. Kaila tak saw. Nah. Agar engkau ya tidak berputus asa, atau tidak agar kalian tidak berputus asa, supaya kalian tidak berputus asa. Nah, di sini kita ambil faedah ya. Bahwasanya ketika kemasukan kai, an, ya, lan, idzan, idzan, kai, maka semuanya apa? Dia alamatnya apa? Mansub ya. Kalau ini mansub apa nih? Taksau. Apa? Hazfun nun ya. Soalnya tansauna. Hazfun nun. Ya. Kami. Kami ini. Di sini. Sekarang yang kelima. Lamukai. Nih, lamukainya ini sama ya, contohnya. Lamukai ini bermakna kai juga, maknanya kai. Sama maknanya. Tapi bedanya ada tambahan apa? Tambahan apa? Lamnya. Ya. Nah, lam ini bisa bermakna nanti makna karena, ya. Supaya, agar dan seterusnya. Ya. Lam sini bisa bermakna apa? Karena. Ini maksudnya huruf-huruf apa? Nawasib. Yang terakhir, keenam kemarinnya. Main 6 itu ya kemarinnya. Hah? Lam apa? Lamul juhud ya. Ya. Lamul juhud. Nah, lamul juhud ini ya, dia syaratnya apa? Harus ya diawali makana atau lam yakun. Ya. Diawali makana atau lam yakun. Ya. Jadi di sini kita ambil faedah ya. Kalau lamul juhud ini ya, lamul juhud ya. Kita ambil faedah bahwasanya lamul juhud ini untuk membedakannya dengan lamukai ya. Bahwasanya dia didahului apa? Penafian. Apa artinya? Tidak mungkin artinya. Ini. Tidak mungkin. Ya. Lam yakun. Apa contohnya kemarin? Makanallah. Makanallah. Dia dzara ya. Sekarang dia yu'adzib aja sekarang. Liyu'adzib. Liyu'adzibahum. Makanallahu liyu'adzibahum. Ya, di sini kita ambil faedah ya. Nah, bahwasanya ketika ada makana, makanya apa? Li yu'adzibahum. Ya. Bukan. Kalau dihapus makanannya, nah, ini bisa berubah nanti. Nanti kita belajar namanya ada lamul amr. Ya, bisa jadi liyu'adzibhum. Ya. Beda, makanya harus ada apa? Syaratnya tadi apa? Makana. Dan kata berlama, ya. Karena ini punya saudara-saudara juga. Ya, karena dan akhwat-akhwatnya dan saudara-saudaranya. Nah, kalau ada sebelumnya maka makan atau ma'asbaha mazala yang bermakna tidak mungkin atau tidak ada jadi, maka sama ya. Lam di sini lamul juhud. Ya. Kenapa lamul juhud? Kemarin sebut. Kenapa disebut lamul juhud? Usia lam ini ya, senantiasa dia mengikuti ya sesuatu ya yang bersifat penentangan ya, yang bersifat penentangan ini tidak mungkin ya. Yang namanya juhud ini kata ulama ya, dia itu ya melakukan penentangan setelah dia mengakuinya ya dengan hatinya, dengan lisannya ya. Oleh karenanya ya, lam tadi ya, lam ini dia sudah mengetahuinya dan dia akan mengingkarinya ya. Ya, makanya makana ini otomatis sudah setelah makana pasti ada lam namanya. Lam inilah yang namanya apa? Lamul juhud. Nah, lam inilah yang menasabkan fi'il apa? Fi'il mudhari, bukan makanannya. Ya, bukan makanannya yang mau yang mensubkan fi'il mudhari. Tapi apa? Karena lam ini. Ya. Nah, karenanya ya, kebanyakan ya. Kalau ada makana, kemudian setelahnya fi'il mudhari, ya, biasanya akan dibarengi, akan diiringi senantiasa ya lamul juhud yang mengiringi setelah makana ini. Ya, makanya disebut ini lamul juhud, lam yang bersifat penentangan Dikarenakan apa? Dikarenakan sebelumnya ya, ada huruf atau ada kata makana itu apa yang artinya tidak mungkin, berarti menentang, tidak mungkin. Ya, tidak akan terjadi. Ya, tidak akan apa? Maksudnya tidak akan terjadi, tidak akan ada, tidak mungkin dan seterusnya, maka inilah namanya makana ya. Di sini kita ambil faedah ya, bahwasanya ya, ketika kemasukan ya, makana atau lam yakun ya, di sini bahwasanya maka senantiasa nanti akan mengiringinya lamul juhud ya, ketika pada fi'il apa? Fi'il mudhari ya. Dan di sini ya, bahwasanya ingkar di sini bahasa Arabnya al-juhud ini penentangan lah, pengingkaran atas apa yang dia ketahui ya. Pengingkarannya atas apa yang dia ketahui saja ya, apa yang dia ketahui, apa yang dia ilmui, bukan pengingkaran secara mutlak ya, bukan pengingkaran secara meluas, secara umum. Tapi yang diingkari cuma apa? Makan Allah li'adzibahum ya. Ya. Dan tidaklah Allah akan mengadzab mereka wahum mukminun ya. Dalam keadaan mereka itu beriman. Dalam keadaan mereka beramal soleh. Dalam keadaan mereka dan seterusnya. Ya. Ini sudah berilmu kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadzab mereka ya. Kalau mereka itu apa? Orang-orang yang beriman. Ya. Nah, disinilah ya, bahwasanya lamul juhud ini ya, kenapa disebut lamul juhud? Karena pengingkarannya sebatas apa yang dia telah ketahui. Ya, tidak secara mutlak ya. Maka nalu yadzibahum wahum kafirun, tidak mungkin. Kan? Kafirun wa mu'minun, tidaklah Allah akan mengazab mereka ya. Tidaklah Allah akan mengazab mereka ya. Sedangkan mereka orang kafir dan orang mukmin. Nah, mungkin kan sifat umum, sifat mutlak. Tapi apa? Di sini dikecualikan apa? Orang-orang yang beriman saja ya. Wahum mu'minun dan seterusnya. Oleh karenanya lamul juhud ini ketika kita ya mengatakan bahwasanya juhud ya, orang itu juhud menentang, berarti dia menentang pada satu perkara saja. Ya. Orang ini menentang. Menentang kesyirikan. Pada satu perkara kesyirikan saja. Menentang kebidaan, pada kebidaan saja ya. Tidaklah dia menentang ya, secara keumuman ya. Ya. Menentang ibadah orang itu, menentang amal soleh orang itu, menentang semuanya intinya. Nah, di sini kita kata para ulama bahwasanya lamul juhud ini ya, bukanlah terjadi pada pengingkaran yang mutlak, secara mutlak ya. Dikarenakan ya, ya, al-munkar qad yakunu muhiqqan fala yusamma jahidan ya. Dikarenakan pengingkaran ya, bisa jadi ya, dia itu adalah ya, yang diingkari ini adalah yang benar ya, maka tidaklah disebut di sini orangnya apa, orang yang menentang ya. Ya. Dipahami ya. Dikarenakan apa? Orang yang diingkari tadi ya, orang yang diingkari boleh jadi orang yang diingkari ini dia benar. Ya. Boleh jadi apa? Orang yang diingkari ini apa? Dia benar. Fala yusamma jahidan. Maka tidaklah disebut orang tadi menentang. Intinya penentangan di sini, penentangan sifatnya apa? Sifatnya khusus ya. Dipahami ini? Eh? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Hah? Apa? Makanallahu. Nanti kita belajar sabar lu. Makanallahu ya. Nanti kita belajar. Maksudnya karena itu nanti akan memarfukan isim ya, tamubtada. Dan dia akan menasabkan khobarnya. Nanti ada isim kana dan khobar kana. Nanti pelajarannya sabar. Jelas kita pelajaran apa? Liyu'adzibahum saja dulu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sekarang yang kita lanjutkan. Ya, hatta. Ya, hatta. 7. Hatta. Hatta di sini ya bisa bermakna ghayah. Ya. Al-ghayah. Ya, apa ghayah artinya? Sehingga ya. Apa lagi? Sampai. Sampai. Ya, bisa juga bahkan. Bisa. Nah, ghayah. Ya. Hah? Kenapa? Sampai apa? Sampai. Oh, sudah sampai. Membanjar maksudnya. Al-Ghayah. Ya, kemudian makna yang kedua apa? Ini satu. Yang kedua apa? Mana apa? At-ta'lil. Nah, at-ta'lil. Ta'lil ini mana apa? Sebab. Apa lagi? Apa? Penyakit. Bukan. Bukan itu. Itu illah namanya. At-ta'lil ini artinya sebab. Kalau penyakit gimana maksudnya? Artinya di sebakit hatta penyakit gitu. Hah? Hah? Gak bisa itu. Coba contohnya makan. Hatta artinya penyakit coba. Coba kita lana berhatta. Misalnya makna ta'lil. Ya. Hatta zakir hatta tanjah. Belajarlah. Ya. Belajarlah sebab itu kamu akan lulus. Belajarlah penyakit itu lulus. Hah? Enggak kan mungkin. Ya. Sebab atau apa? Karena bisa. Ya. Karena atau oleh karena itu bisa. Oleh karena itu. Oleh karena itu. Karena itu. Memang ta'lil secara bahasa ini penyakit. Berillah, berpenyakit. Tapi kalau dicobakan di sini tidak bisa. Atau makna ta'lil ini karena penyakit tidak bisa. Ya, artinya sebab atau oleh karena itu. Ya. Sekarang kita contohkan. Ya. Makanya kalau bahasa Arab ini ya secara bahasa kalau kita menerjemahkan secara bahasa Al-Qur'an itu banyak sesat. Ya, banyak sesat. Kenapa? Al-Qur'an itu ditafsirkan dengan Al-Qur'an dulu. Kalau tidak ada dalam Al-Quran baru tafsirkan dengan tafsiran Nabi SAW, tafsiran Sunnah. Baru terakhir, baru bahasa Arab. Itu pun bahasa Arab itu sesuai dengan apa? Fatwanya para ulama. Kalau tafsirkan langsung bahasa Arab, banyak sesat kaum muslimin. Makanya tidak sembarang orang ya membawakan Al-Quran itu, menafsirkan Al-Quran itu semaunya. Nah sekarang kita perhatikan. Hatta mana apa goyah goyah sendiri sehingga sampai bahkan ta'lil sebab atau oleh karena itu. Nah sekarang kita makna goyah lu ya makna goyah disebutkan sini ya hatta yarji'a ilaina Musa ya hatta yarji'a ya nah ini sayatnya ya. Hatta yarji'a ilaina Musa ya. Jadi kaum Bani Israel san ya. Kaumnya Nabi Musa ya. Mereka bilang lanabraha 'alaihi akifin. Ya, kami tidak akan berhenti dari berbuat ini. Ya, untuk beritikaf. Kami tidak akan berhenti untuk beritikaf ya, berbuat ini. Ya, jadi mereka itu ada seorang namanya Samiri, ya Samiri ini dia mengumpulkan ya emas disuruhnya kaum Bani Israil mengumpulkan emas, kemudian dibentuklah sebuah patung berbentuk anak sapi, ya yang itu mengeluarkan suara, Jadi kata Samiri sungguhnya ya kita ini ya sebetulnya inilah Tuhan kita. Ya sebetulnya apa? Inilah Tuhan kita. Tapi kita ini ya belum sampai lagi ilmunya seperti itu ya. Makanya mereka mengatakan kami tidak akan berhenti ya, untuk beritikaf ya. Bersemedi, berdiam diri di dekat patung tadi sampai Nabi Musa kembali kepada kami. Apa artinya ini? Sampai ya. Bagaimana apa? Al-Ghaya. Kami. Sekarang yang kedua. Ya. Zakir. Ya. Zakir. Hatta tanjaha. Ya. Zakir hatta tanjaha. Sama artinya apa zakir? Murojaahlah. Beda kan? Kalau ini idzan, kalau begitu, jika demikian, apa? Demikian apa? Hah? Nah, kalau ini, zakir, belajarlah, hatta ini. Nah, bukan sampai artinya. Bukan sampai. Nah, San, dengan sebab itu, atau oleh karena itu, kenapa kita ta'lil? Ya, sebab kita ta'lil. Oleh sebab itu apa? Engkau akan lulus ya. Boleh juga nanti makna sampai lulus ya, tapi tidak cocok. Ya. Hah? Sesuaikan kalimatnya. Heeh. Sesuaikan kalimat. Murojaahlah sampai lulus. Sampai di sini maksudnya bisa makna apa ya? Tergantung kalimatnya nanti. Tergantung kalimatnya. Ya, tergantung kalimatnya. Ya. Tapi di sini maknanya apa? Maknanya itu bahwasanya ya ta'lil ya. Anna ma qablaha illatun lirsuli ma ba'daha. Bahwasanya apa yang sebelumnya itu ya merupakan sebab terjadinya apa yang setelahnya. Ya. Belajarlah. Belajar dia. Ya, oleh sebab dia belajar ya. Maka dia akan lulus, maka dengan itu kamu lulus ya. Maka dengan sebab itu kamu apa? Akan lulus ya. Adapun al-ghayah, al-ghayah tadi mana ini? Anna ma qablaha yaqtadi bi husuli ma ba'daha. Ya. Adapun ghayah ya, ada apa yang sebelumnya ya. Ya, apa yang sebelumnya mengakibatkan ya terjadinya apa-apa yang setelahnya ya. Ya tadi ya mengakibatkan ya apa-apa yang setelahnya ya terjadinya apa yang setelahnya ya apa yang sebelumnya ya, kan sebelumnya ya sebelumnya apa tadi sebelumnya apa lan nabroha ya kami tidak akan berhenti ya apa yang sebelumnya ini sebelumnya ingat kebalikannya ya. Apa yang sebelumnya ya ini mengakibatkan terjadinya apa yang setelahnya ya kalau Nabi Musa datang berarti apa kebalikannya Nabi Musa datang berarti apa kami akan berhenti anna ma qablaha ya qablaha itu apa lan nabra kami tidak akan berhenti ya maka kami tidak akan berhenti di sini ya. Ini berhenti ya dengan terjadinya setelahnya ya kami tidak akan berhenti. Ya, kata mereka kami tidak berhenti. Ya. Nah, kapan berhentinya? Ya, dengan terjadinya apa yang setelahnya. Kami ya, yang tadi itu berhenti dengan terjadinya apa yang setelah ini mana goyah. Yang mana sampai sehingga dan seterusnya. Kami kami sampai sini. Kalau kita itu masuk lagi. Waktunya habis sudah coba. Hah? Hah? Terus ya atau gimana? Hah? Ininya sudah mulai pusing ya? Hah? Mana paham enggak nih? Anak tanya betul-betul. Paham enggak? Hah? Lumayan mudah ya. Lanjut atau gimana? Hah? Lanjut. Yang lain? Hah? Yang lain aneh ikut aja nih. Kalau sudah ini sudah mulai panas, maksudnya kita berhenti, tapi kalau masih dingin kita lanjut. Nah, bahasa Arab nih Ya, ilmu alat ini syai'an fa syai'a. Mengambil ilmu sedikit demi sedikit. Yang penting faham, difahami, ya, diamalkan, itulah yang bermanfaat. Tapi kalau nya lanjut, faham enggak, ya, gimana mau mengamalkan? Itu namanya ilmu la yanfa'. Ya, ilmu yang tidak bermanfaat. Gimana? Cukup aja. Ya, sudah ya. Nah, waktu kita sudah habis juga ya. Kita sesuai dengan janji kita. Cuma apa? Setengah jam tidak lewat ya. Nah, mudah-mudahan ini dapat kita sampaikan ya. Ingatkan, dapat kita berapa hari ini? Dua ya. Lamul juhud sama hatta ya. Lamul juhud ya sudah kita ketahui. Cuma hatta saja ya hari ini ya. Lamul juhud semaran ya. Alhamdulillah ya. Hatta ini sehingga tersampai bahkan ya. Subhanallah, syukur Allah, ya lantas, astaghfirullah wa atubu ilaik.